Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah, wa yuqalu aydan haulai ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu bani hanifata waqad aslamu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya'dhanuna wa yusallun. Dan juga dikatakan kepada orang musyrik sebagai jawaban kepada mereka, bahwasanya kalau seandainya seseorang yang meninggalkan sholat diperangi, seseorang yang meninggalkan zakat diperangi, tentu seseorang yang meninggalkan tauhid, dan tauhid adalah a'zham dakwati Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perkara yang paling besar dan inti daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu lebih diperangi. Adapun pemahaman orang musyrik yang mengatakan bahwasannya kalau seandainya meninggalkan sholat diperangi, kemudian kalau berbuat syirik dibiarkan, maka ini menyelisihi daripada dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara jawaban bahwasanya pemahaman mereka itu adalah pemahaman yang salah adalah apa yang beliau sebutkan. Haulai, kata beliau, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifah. Mereka memerangi bani Hanifah. Wa qad aslamu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka telah masuk Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yashhaduna an la ilaha illallah. Mereka bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mereka adzan dan mereka salat. Diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, seseorang itu sudah masuk muslim, sudah masuk Islam, tidak halal darah dan hartanya. Tetapi apa? Diperangi dengan haknya. Jadi boleh seseorang memerangi seseorang yang sudah masuk Islam dengan haknya. Umirtu an uqatilan nasa hatta syahadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Wa yukimus salata wa yaitu zakah illa bihaqqi. Atau la yahil, tidak halal bagi seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dan aku ini adalah utusannya, kemudian mengerjakan sholat dan menunaikan zakat, tidak halal untuk diperangi kecuali dengan haknya. Taib, kecuali dengan haknya. Apa haknya? Apabila dia meninggalkan salah satu daripada syariat Islam, apabila dia berpemahaman dengan pemahaman yang melenceng dari Islam, itu diantaranya khawarij. Mereka sholat, mereka syahadat, mereka zakat, tetapi ketika mereka menyelisihi daripada pemahaman yang sahih di dalam agama ini, maka diperangi di dalam Islam ini. Fa'in qala, apabila seorang musyrik tadi berkata innahum yakulun, karena mereka itu diperangi suatu sebab, mereka mengatakan inna Musailamata nabiyun, sungguh Musailamah al-Kadzab itu nabi, Itulah sebabnya Nabi memerangi mereka. Jadi bukan karena mereka syirik. Fakul, maka katakanlah, hadza huwal matlub. Ya, inilah yang diinginkan jawaban dia. Dia mengatakan Musailamah itu ngaku sebagai seorang nabi, maka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti dari apa yang kita bacakan ini adalah syubhat yang dilontarkan oleh orang musyrik yang mengatakan bahwasannya kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah itu bebas. Bebas dari kesyirikan dan tidak boleh diperangi bagaimanapun keadaannya. Ini menurut mereka, jadi cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah selesai urusan. Apapun yang dia kerjakan bebas. Maka dibantahlah hal ini, bahwasanya terkadang walaupun seorang muslim ini mengucapkan la ilaha illallah, karena dia bodoh dengan kalimat ini, dia melakukan kesyirikan. Jadi ucapannya ini tidak melindungi dirinya. Kenapa? Karena ucapan yang dia ucapkan sudah dibatalkan dengan perbuatan, yaitu dengan berbuat syirik. Jadi orang musyrik itu beranggapan kalau sudah mengatakan la ilaha illallah jangan diganggu. Walaupun dia berbuat syirik tapi sudah mengucapkan la ilaha illallah, bebas, aman, tidak boleh diperangi. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan beberapa jawaban dari Syekh. Kalau sholat saja diperangi, tentu tauhid lebih harus, karena tauhid lebih tinggi kedudukannya. Demikian juga Nabi SAW memerangi Bani Hanifah, padahal mereka itu seorang muslim. Baik, padahal mereka juga mengucapkan syahadat, sholat, adhan. Tetapi kenapa diperangi? Terkadang mereka jawabannya betul. Apa? Karena mereka ngaku kalau Musailamah itu Nabi. Jadi walaupun dia seorang muslim, tetapi kalau ngaku di sana ada nabi baru dan dia mempercayainya, maka boleh untuk diperangi. Seperti kata Syekh, fakul hadza huwal matlub, jawabanmu inilah yang kami inginkan. Idza kana man rafa'a rajulan, apabila ya ada seseorang yang mengangkat manusia ila rutbatin nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada martabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufir, dikafirkan, hanya mengangkat saja. Hanya mengangkat meyakini ada seseorang dia mencapai derajat kenabian. Ya, dikafirkan. Wa halama lahu wa dammahu. Halal harta dan darahnya. Wa lam tanfa'hu syahadatani wala shalah. Syahadat yang diucapkan, salat yang dia lakukan tidak bermanfaat bagi dirinya. Fakaifa biman rafa'a syamsan au Yusuf au sahabiyan au nabiyan ila martabati jabbar samawati wal ard. Subhanallah. Ma'a'zamu sya'nuhu. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Baik. Lalu bagaimana kalau seandainya mengangkat ke derajatnya nabi saja dikafirkan? Lalu bagaimana kalau ada seseorang yang mengangkat derajatnya makhluk seperti Syamsan, Yusuf, sahabi, nabi, sampai ke martabat Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik langit dan bumi, diibadahi, disembah, diminta, ya subhanallah, maha suci Allah, ma'a'zamu sya'nuhu, maha betapa besarnya urusan ini. Baik. Jadi ketika madhab Syekh rahimahullahu ta'ala mengkafirkan ya atau menganggap dengan suatu perbuatan itu kafir, itu dengan hujah, dengan dalil. Karena sebagian mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini takfiri, tukang mengkafir-kafirkan kaum muslimin katanya. Dan bahkan mereka mengatakan Wahhabi pengikutnya itu tukang mengkafirkan kaum muslimin, kata mereka. Padahal Syekh rahimahullahu taala hanya menyampaikan apa yang tersebut dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerangi kaum muslimin Bani Hanifah padahal mereka salat, mereka zakat, mereka syahadat. Apakah juga berarti Nabi mengkafirkan? Nah, Nabi mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan Musailamah itu nabi. Ini termasuk membatal keislaman seseorang. Ya, yang bisa menghalalkan darah dan hartanya. Baik, tetapi Syekh rahimahullahu taala melakukan hal ini ala sabilil umum. Ya, jalannya itu dengan sifat umum. Jadi barang siapa yang melakukan ini maka dia kafir. Barang siapa yang tersifati dengan sifat ini maka dia ya terjatuh ke dalam kemurtadan. Tetapi beliau tidak menghukumi secara khusus fulan, fulan, fulan, fulan, tidak. Ini bedanya hukum secara umum dan hukum secara apa? Khusus. Sudah kita sampaikan ini pada pertemuan yang sebelumnya. Ya. Contoh misalkan barang siapa yang menyembah pohon ya dengan memberikan sesajen-sesajen, dengan menziarahi pohon tadi, maka dia telah berbuat syirik dan orangnya musyrik. Perhatikan, mensifatkan seseorang yang menyembah pohon dia musyrik, hukum secara umum. Atau barang siapa yang mencela Al-Quran maka dia kafir. Perhatikan, barang siapa ya, seseorang yang tersifati dengan sifat pencela Al-Quran maka dia kafir. Nah sekarang Toib, misalkan kita menemukan seseorang yang dia datang ke pohon dan minta-minta, apakah kita mengkafirkan orang ini? Lah, tidak. Tetapi perbuatannya ini bisa menjatuhkan kepada kekafiran. Tetapi kalau kita menghukumi orangnya, tidak. Kapan? Sampai kita melakukan 4 langkah. Jadi ini bedanya hukum umum dengan hukum khusus. Sepakat kaum muslimin, orang yang mencela Al-Quran kafir. Nah sekarang di hadapan kita ada seorang muslim yang mencela Al-Quran, apakah kita langsung serta-merta menurunkan hukum ini kepada dia? Tidak. Inilah yang tidak dimiliki oleh mereka. Inilah kelebihan ilmu sunnah. Ini kelebihan ilmu sunnah, berbeda dengan mereka, apa ilmu yang mereka miliki. Tetapi bagaimana kita menerapkan hukum kafir, hukum musyrik kepada seseorang dengan 4 langkah. Pertama dijelaskan. Barangkali dia bodoh. Barangkali dia tidak sadar. Barangkali dia terpaksa. Barangkali dia itu tidak tahu. Yang pertama jelaskan. Apa? Bagaimana caranya? Menjelaskan dengan ilmu sampai hilang kebodohan dalam dirinya. Disebutkan, ucapanmu celaan terhadap Al-Quran itu merupakan dosa besar dan bahkan bisa mengantarkan kepada kekufuran. Kamu harus berhati-hati. Ini dalilnya. Ya, tegakkan hujahnya dulu. Taib. Kalau dia sudah tahu, nah kemudian kita tanyakan, apakah ucapanmu tadi engkau mengucapkan dalam keadaan sadar atau tidak sadar? Jangan-jangan tidak sadar dia mengucapkan, karena saking senangnya. Sebagaimana seseorang yang diceritakan dalam hadis ketika menemukan kembali binatang dan perbekalannya, dia mengatakan apa? Ya Allahumma anta rabbi, ya Allahumma ya anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau ini hambaku dan aku ini rabbmu. Ucapan kufur. Tetapi karena syiddatul farah, karena saking senangnya sampai meleset lisannya. Nah seperti ini enggak dihukumi dia kafir. Ini ahlu sunnah wal jamaah di dalam berhukum terhadap individu-individu berhati-hati. Tetapi ketika mensifatkan suatu sifat, suatu perbuatan adalah ya perbuatan yang mengkafirkan, maka ini sudah ada pada naam sunnah dan juga Al-Quran. Nabi melarang syarik, melaknat pencuri. Nabi melaknat pencuri. Tetapi apakah boleh kita melaknat individu? Kamu terlaknat, misalkan, tidak boleh. Tetapi kita melaknat sesuai dengan umum, para pencuri itu terlaknat. Tetapi kita tidak mengatakan Fulan bin Fulan terlaknat karena dia mencuri. Karena kita tidak tahu, barangkali dia mencuri tadi karena tadi keterpaksaan, mencuri karena kebodohan, mencuri karena tidak ya sadar. Nah seperti itu, ini bedanya. Ini tuduhan ya sebagian kaum muslimin bahwasanya syekh dan juga pengikutnya ini adalah takfiri, tukang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, padahal syekh hanya menyebutkan ala sabilil umum, sifat-sifat yang umum. Taib. Jadi seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terkadang boleh diperangi kalau memiliki sifat-sifat yang tentunya menyebabkan dia itu terjatuh ke dalam kekufuran. Seperti apa? Mengaku ada di sana nabi yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab kenapa Nabi memerangi siapa? Bani Hanifah. Bukan Nabi, sahabat Nabi. Diperangi Bani Hanifah karena mereka mengaku bahwasanya Musailamah itu nabi baru. Subhanallah, kata beliau, kadzalika yatba'allahu 'ala qulubil ladina la ya'lamun. Yang demikian itu karena Allah sudah mengecap ya menstempel pada hati-hati orang yang tidak memiliki pengetahuan. Baik. Qala rahimahullah wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga kepada mereka alladzina harraqahum aliyun ibnu abi talibin radhiyallahu anhu bin nar kulluhum yad'una al-islam. Kemudian yang berikutnya ya, sebagai bantahan kepada mereka yang mengatakan kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah itu enggak boleh diapa-apakan, bagaimanapun perbuatannya tidak boleh diapa-apakan. Dibantah juga dengan kisah Ali, yaitu orang-orang yang harraqahum aliyun, dibakar oleh Ali, ini orang-orang khawarij. Nah, dengan api semuanya, yada'una al-islam, mereka ngaku bahwasanya mereka itu muslim tetapi masih diperangi sama Ali. Apakah Ali juga berarti Ali itu takfiri, tukang mengkafir-kafirkan kaum muslimin? Ini maksud Syekh. Wahum min ashabi Aliin radhiyallahu anhu, padahal mereka juga termasuk daripada ya ashab. Ya. Orang-orang yang menyertai Ali. Orang-orang yang duduk dengan Ali. Wa ta'allamul ilma min ashabati, dan bahkan sebagian mereka belajar ilmu dari sahabat. Akan tetapi kata beliau, walakin taqadu fi Aliin mithru al-i'tiqad fi Yusuf wa Syamsan wa amsaluhuma, tetapi mereka meyakini na'am pada diri Ali seperti keyakinan yang ada pada Yusuf, pada Syamsan dan juga yang semodelnya, pada Isa, bahwasanya mereka mengatakan Ali itu Tuhan. Taib, bahkan ketika dibakar sama Ali bukan malah sadar tapi malah tambah kesatannya. La yu'adzab binnar illa rabbun nar, kata mereka, tidaklah mengadab kami dengan neraka, dengan api, kecuali Rob, kata mereka. Tambah dibakar, malah tambah kafir. Si Ali ingin menyadarkan mereka dengan siksaan tadi, malah bertambah kufurnya. Emang seseorang itu kalau sudah dicap kufur, dicap kesesatan, ya, wa man yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang sudah disesatkan, maka tidak ada satupun orang yang memberikan hidayah. Ya, dibakar sama Ali malah mengatakan apa? Tidaklah mengadab dengan api kecuali ya Tuhan. Berarti mereka mengatakan Ali itu sebagai Tuhan. Fa kaifa ajma'a ashabatu 'ala qatlihim wa kufrihim? Kata beliau. Lantas bagaimana mereka bersepakat, ini para sahabat, untuk membunuh orang-orang itu dan juga mengkafirkan orang-orang itu? Atadunnuna anna ashabata yukafiruna al-muslimin? Apakah kalian sangka para sahabat ini mengkafirkan orang-orang muslim karena dia memerangi orang khawarij tadi? Ya, Ali berarti takfiri karena memerangi orang-orang muslim, membakar orang muslim. Nah, ini Syekh ingin menyamakan keadaan beliau di dalam menghukumi kafirnya orang yang tersifati dengan sifat-sifat yang beliau sebutkan dengan mereka para sahabat. Baik, kalau mereka mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai takfiri, apakah juga mereka mengatakan Ali itu takfiri? Kemudian mengatakan para sahabat tersebut juga takfiri karena membunuh, memerangi Bani Salamah. Kalau Ali membakar orang-orang Khawarij, apakah mereka juga mengatakan mereka ini takfiri? Amtadununa anal etiqat fitajin wa amthalihi layadru layadur wal etiqat fi Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu yukafar au yukfar. Apakah kalian sangka, wahai orang musyrik, bahwasanya keyakinan pada tajin, pada ya apa namanya sesuatu, bahwasanya perkara ini adalah bermanfaat dan menolak kejelekan pada makhluk dan juga yang selainnya, tidak berbahaya, kemudian etikot ya pada diri Ali, yang menganggapnya sebagai Tuhan, diangkat derajat Ali seperti derajat ketuhanan, ini tidak dikafirkan. Ya, inilah dangkalnya ilmu seseorang kalau tidak berjalan di jalannya para salaf, tidak bisa membedakan yang sama, yang berbeda, tidak menyamakan yang sama. Apa bedanya ketika para sahabat yang memerangi pengikut Musailamah? Apa bedanya ketika Ali membakar orang-orang Khawarij ketika menganggap dirinya Tuhan dengan orang-orang yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, pohon dimintai barokah, dianggap sebagai perkara yang bisa yanfa' wa yadur. Enggak ada bedanya, cuman berbeda-beda ya medianya. Kalau zaman dulu medianya adalah Ali dianggap sebagai Tuhan. Ya, zaman sebelumnya adalah medianya batu, pohon, patung-patung dijadikan media sebagai Tuhan. Baik, surahnya juga berbeda-beda tapi maknanya sama. Ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, yang berikutnya. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga Banu Ubaid al-Qaddah alladzina malaku al-Maghrib wa Misra fi zamani Bani Abbas. Ini Banu Ubaid al-Qaddah, mereka adalah orang-orang yang menguasai Maghrib, menguasai Mesir pada zaman Bani Abbas. Kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mereka menyaksikan dua kalimat syahadat. Wa yad'una al-Islam, mereka juga mengaku bahwa mereka itu Islam. Wa yusalluna al-Jum'ah wal Jama'ah, bahkan mereka salat Jumat dan jamaah. Falama adharu mukhalafat asy-syari'ah fi asya'in duna ma nahnu fihi. Ketika mereka melakukan penyelisihan pada syariat ya Islam yang tidak ada padanya kaum muslimin, tidak pernah dikerjakan oleh kaum muslimin, ajma'al ulama ala kufrihim wa qitalihim, bersepakat para ulama mereka itu kafir dan diperangi. Apakah juga mereka mengatakan para ulama itu takfiri? Ya, jadi boleh diantara menumpahkan darah muslim dengan haknya. Apa diantara haknya? Asayibu zani, seorang muslim yang sudah menikah zina, boleh dibunuh karena dia zina, hukum rajam. Kemudian apa? Murtad, boleh dibunuh. Kemudian apa? Taib, kisos, ini bunuh dengan bunuh. Ini diantara daripada perkara-perkara yang diperbolehkan. Jadi sebagian daripada orang-orang muslim yang mengatakan bahwasannya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sudah tidak diapa-apakan, ternyata kalimat ini adalah kalimat yang salah, kalimat yang tidak tahu Naam, terhadap kedalaman ilmu Islam dan juga kisah-kisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Baik. Ini semuanya para sahabat ketika memerangi Musailamah. Baik, ini semuanya adalah ketika seseorang melakukan kesalahan dalam syahadat, melakukan kesalahan dalam kesyirikan. Sudah bersyahadat tetapi masih ngaku ada nabi baru. Syahadatnya terputus. Karena dalam ucapan syahadat itu apa? Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ngaku, tetapi ngaku ternyata ada nabi baru. Berarti apa? Ucapan syahadatnya dibatalkan dengan akuannya tadi. Diperangi karena sebab ini. Kemudian Ali ketika memerangi orang-orang Khawarij, mereka membatalkan syahadatnya. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, dibatalkan dengan keyakinannya bahwasanya Ali juga merupakan Tuhan. Jadi yang diperangi tidak hanya meninggalkan sholat, tidak hanya meninggalkan zakat, ya, tidak hanya orang-orang yang tidak naam mengerjakan rukun-rukun Islam, tetapi tauhid apabila ditinggalkan maka ini lebih besar hukumannya. Baik. Banu Ubaid Al-Qaddah, mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada nabi, bahwasanya nabi adalah utusan dan rasulnya, nabi dan rasulnya. Tetapi karena mereka menyelisihi sebagian daripada syariat Islam, maka sepakat para ulama boleh diperangi dan mereka itu kufur. Muslim tapi mencela sunnah, ya, perbuatannya ini kufur, tetapi kita tidak boleh mengkufurkan pelakunya. Perhatikan, mencela sunnah perbuatan kufrun, tetapi apakah kita boleh mengkafirkan pelakunya? Tunggu dulu, pakai proses. Perhatikan ya, pakai proses. Orang yang mengatakan matahari itu bermanfaat dan memberikan mudharat, ucapan ini ucapan syirik, apakah pengucapnya kita katakan musyrik? Tunggu dulu, pakai proses. Prosesnya apa? Iqamatul hujjah, sampaikan dulu ilmunya. Kemudian apakah dia sudah balik atau belum? Kemudian dia terpaksa atau tidak? Kemudian berakal atau tidak? Nah, ini 4 proses. Baru kalau proses ini sudah dilewati, ucapan ini syirik, pengucapnya kita katakan kamu musyrik. Baik, kalau anak kecil mengatakan pohon itu Tuhanku, apa yang kata-katakan dia itu musyrik? Hati-hati. Enggak. Dia anak kecil, belum balik, tidak punya ilmu. Jadi perbuatan dengan orangnya kita pisahkan dalam berhukum. Perbuatannya syirik, tetapi orangnya nanti dulu. Taib, orangnya nanti dulu. Tidak kita katakan dia musyrik dengan perbuatannya ini sampai tegak padanya hujah. Taib. Wa anna biladahum biladu harbin, dan mereka mengatakan bahwasannya negeri mereka adalah negeri perang. Wa ghazahumul muslimun, orang-orang muslim mendatangi negeri tersebut dan memerangi mereka. Hatta stanqadu ma bi aidihim minal buldanil muslimin, sampai mereka membebaskan dari apa yang di tangan mereka, di kekuasaan mereka, dari negeri kaum muslimin, negeri-negerinya kaum muslimin. Jadi diperangi oleh kaum muslimin ketika itu sampai tunduk mereka di bawah naam kekuasaan kaum muslimin, dan diambil kembali wilayah-wilayah kaum muslimin yang pernah mereka kuasai. Sebabnya apa? Menyelisihi sebagian daripada syariat Islam. Nah, ini diperangi. Terus bagaimana mereka menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan seperti itu? Bagaimana mereka membedakan kalau naam terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengukurkan ketauhidannya, katanya tidak apa-apa, yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya? Bagaimana dengan kisah-kisah ini? Beliau banyak membantah dalam perkara ini sebagai bentuk penjelasan yang detail, dan supaya apa namanya, syubhat yang ada pada mereka itu bisa runtuh dan mereka paham dan kembali dari pemahaman yang sesat yang mereka miliki. Kemudian yang berikutnya wa yuqalu aidan idza kana al-awwaluna lam yakfuru. Dan dikatakan juga kepada mereka, apabila orang-orang terdahulu lam yakfuru, tidak dikafirkan. Illa annahum jama'u baina syirki, kecuali mereka mengumpulkan di antara syirik wa takdzibur rasul, dan mendustakan rasul wal Quran, demikian juga Al-Quran. Wa inkarul ba'tsi wa ghairi dzalik, mengingkari hari kebangkitan dan juga yang lainnya. Fama ma'nal bab, maka apa makna bab yang disebutkan tadi? Alladzi dzakara ulama, yang telah disebut oleh para ulama. Fi kulli madhabin, pada setiap madhab, bab hukmul murtad, bab hukumnya orang murtad. Kalau seandainya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah aman, berbuat syirik pun aman, mendustakan Al-Quran juga aman, yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah, lalu apa makna para ulama membuat bab hukumnya orang murtad? Gak ada gunanya, kata beliau. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang itu walaupun terkadang dia, atau walaupun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terkadang dibatalkan dengan apa, ucapan atau perbuatannya. Baik, maka dikatakan di sana ada bab apa? Beliau menulis apa? Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman seseorang. Baik. Wa huwal muslimul ladzi yakfuru ba'da islami. Murtad itu adalah seorang muslim yang kembali kepada kekufuran setelah Islamnya. Tsumma dzakaru anwa'an katsiratan. Kemudian beliau menyebutkan macam-macam yang banyak. Kullu naw'in minha yakfur wa yahillu damar rajuli wa malahu. Ya, setiap macam daripada kufur tadi, kata beliau, mengkafirkan dan menghalalkan darah seseorang dan hartanya. Artinya apa? Dia murtad dari Islam. Hatta annahum dzakaru asya'a yasiratan 'inda man fa'alaha, sampai-sampai mereka menyebutkan perkara-perkara yang kecil, ya, menurut orang yang melakukannya, ya, dianggap kecil, dianggap remeh. Mithlu kalimatin yadhkuruha bilisanihi duna qalbi, seperti kalimat yang disebutkan lisannya tanpa diyakini hatinya. Au kalimatan yadhkuruha ala wajhil mazah wal la'ib, atau sebuah kalimat yang dia apa namanya sebutkan, dia katakan hanya sekedar untuk main-main dan bercanda. Ini terkadang juga mengkafirkan. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian bercanda? Kalian jadikan ejekan. Ini berhati-hati menjadikan ayat sebagai ejekan, sebagai candaan. Ini kita saksikan sebagian kaum muslimin. Ya, ayat dijadikan lelucon. Ya. Hadis dijadikan apa, ejekan. Ini perbuatannya kufur, tetapi kita enggak bisa mengkafirkan sebelum kita tegakkan hujah pada mereka. Baik, karena tidak bisa diri kita mengkufur-kufurkan, itu tugasnya para ulama. Tugas kita menyampaikan, sampaikan, sampaikan, sampaikan yang kita tahu. Baik, dan berhati-hati daripada perkara-perkara tersebut. Jangan sampai kita mengucapkan sebuah ucapan yang kayaknya ringan, padahal itu menjatuhkan diri kita ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Wal'iyadu billah. Ini diantara dari apa yang disebutkan di sini tentang bantahan bagi orang-orang yang bahwasanya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah itu aman. Yang dikafirkan itu kalau jelas meninggalkan sholat, tapi kalau sekedar syirik itu enggak apa-apa, kata mereka. Karena sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti kita enggak syirik. Nah, maka di sini dibantah dengan apa yang disebutkan dan beliau nukilkan dari kisah-kisah para sahabat ketika itu. Wallahu taala alam shawab. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhalu barakallahu fiikum.